tetep kayak perpanjang 5 tahunan tuh biaya. Hilang walau di negeri. Jangan lupa Thank you. Adela. Punya rasa unik.

Opo iki sak telane takdirku sing jawake siramu peto ati peto lambe pesan rangke litaning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno. Oh, seni jawab ke seliramu peto ati kue sangra.